Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab al-ilm. Kitab al-ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah ambil faedah atau keutamaan dari menuntut ilmu. Telah kita bacakan perbedaan antara orang yang melakukan amalan di atas ilmu dengan orang yang melakukan amalan di atas kebodohan. Fa insyaallah pada malam ini kita akan membaca poin-poin yang lain yang masih berkenaan dengan fadha'il al-ilm. Poin-poin yang berkenaan dengan keutamaan al-ilmu. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala: "Wa min ahammi fadha'il al-ilm ma yali." Dan yang termasuk keutamaan terpenting dari ilmu adalah sebagai berikut. Qala rahimahullah al-awwal, yang pertama, annahu irthul anbiya. Keutamaan ilmu yang paling penting, bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Ya. Warisannya siapa? Para nabi. Bukan warisannya para raja, bukan warisannya para penguasa, bukan juga warisan nenek moyang kita. Tapi ilmu adalah warisannya para nabi. Kata beliau rahimahullah, "Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinara wa innama warathul ilma." Kata beliau, para nabi alaihi salatu wassalam itu tidaklah mewariskan dirham dan tidak pula mewariskan dinar, ya, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafir min irsil anbiya. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi. Ya. Sebagaimana hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang pertama, pada muqaddimah, kita telah baca hadis dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhama." Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham, yaitu uang emas dan uang perak. Ya. Wa innama warathul ilma. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Apabila kita bertanya kepada diri kita atau kita bertanya kepada khalayak ramai, siapakah orang yang paling mulia di muka bumi ini? Ya. Apakah orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang memiliki harta yang banyak? Ya. Apakah orang yang memiliki kedudukan mulia di muka bumi ini adalah para raja dan penguasa? Ataukah lebih mulia para nabi? Tentu semua akan menjawab, orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah para nabi. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan agamanya. Tidak semua orang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi, untuk menjadi penyampai dakwah risalahnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah pilih menjadi nabinya. Ya. Oleh karena itu, siapa yang tidak ingin untuk mendapatkan warisan dari orang-orang mulia tersebut? Apabila kita ingin untuk menjadi pewaris mereka, maka tuntutlah ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, fa anta al'an fi qarnil khamis asyar. Idza kunta min ahli al-ilm tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbaril fadhail. Dan sekarang engkau berada di abad ke-15. Sekarang kita berada pada tahun 1435 Hijriyah. Ya. Kita berada sekitar 14 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa antal an fi qarnil khamis asyar. Idza kunta min ahli al-ilm, apabila engkau termasuk ahli al-ilm, ya, termasuk orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, termasuk orang-orang yang memiliki ilmu, termasuk penuntut ilmu. Tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau telah menjadi pewaris, pewarisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min akbaril fadail. Dan ini ya adalah seutama-utamanya keutamaan, atau ini adalah keutamaan terbesar. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, merupakan motivasi bagi kita. Siapa yang ingin untuk menjadi pewaris para nabi, maka hendaknya dia menuntut ilmu, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Semakin banyak dia memahami agama ini dengan menuntut ilmu, maka semakin banyaklah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa diambil. Kemudian yang kedua kata beliau, annahu yabqa wal mal yafna. Yang kedua kata beliau, bahwa ilmu itu kekal abadi. Ilmu itu kekal abadi. Wal mal yafna. Adapun harta itu akan punah. Ya. Harta itu akan punah. Sekarang orang yang cerdas, ya, dia diberi dua pilihan. Misalnya antum ingin membeli sesuatu, membeli alat elektronik, misalnya. Ada satu produk, ya, harganya murah, tapi dipakai sebentar rusak. Misalnya beli HP, HP Cina misalnya. Beli HP, harganya memang murah, tapi dipakai seminggu, dua minggu, rusak. Kemudian antum diberi pilihan yang kedua. HP yang lebih mahal sedikit, tapi awet. Bertahun-tahun dipakai, tidak rusak. Yang mana yang akan antum pilih? Ya, tentu semua orang yang cerdas, semua orang yang berakal, akan memilih yang kedua. Ya, dengan menambah sedikit biaya tapi mendapatkan barang yang lebih bagus dan lebih awet. Nah, sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan yang mirip-mirip tadi. Ya. Yang satu harta, yang satu ilmu. Ya. Harta ini akan habis apabila dibelanjakan. Adapun ilmu, dia akan tetap bertahan. Bagaimana nanti hadis yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Ilmu itu termasuk salah satu dari tiga amalan Bani Adam yang tidak akan terputus walaupun dia telah meninggal dunia. Nah, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan ini, orang yang akal, yang akalnya baik, ya, orang-orang yang cerdas tentu akan memilih perkara yang kekal abadi. Dalam perkara dunia tadi kita telah contohkan satu barang elektronik yang tidak awet dan satu awet, orang pasti memilih yang awet walaupun dia harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Dan sekarang kita dihadapkan pada dua perkara, harta dan ilmu. Ya. Tentu orang yang berakal dia akan memilih perkara yang kekal abadi daripada perkara yang akan habis, punah, tak tersisa. Ya. Maka pada poin yang kedua ini beliau mengatakan annahu yabqa, yaitu ilmu itu akan tetap bertahan, adapun harta itu akan punah. Fahadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fuqara'is sahabah hatta innahu yaskut min al-ju' kal mughmi alaih. Sekarang kita ambil contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau adalah fuqara as-sahabah, termasuk sahabat yang fakir, yang tidak memiliki harta benda. Sampai-sampai beliau itu jatuh pingsan karena lapar. Ya. As'alukum billah, hal yajri li Abi Hurairah dzikr bainan nas fi asrina amla? Kata Syekh, sekarang aku tanya pada kalian, ya. Di masa kita ini Abi Hurairah itu namanya masih disebut-sebut atau tidak? Jawabannya masih disebut. Ketika kita membaca kitab-kitab hadis, ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau qala Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 15 abad atau 14 abad berlalu. Tapi nama Abu Hurairah terus menerus kita sebut. Ya. Sekarang as-su'al. Siapa di antara antum yang tahu namanya Abu Hurairah dari kalangan santri, ya? Siapa namanya? Man? Siapa? Abu Sakhar. Kurang sedikit. Yalah ya talibul ilm. Menuntut ilmu. Ha? Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman Ibn Sakhr. Ya. Ketika kita belajar dulu di mana? Di Syihar. Jawaban Abdurrahman bin Sakhr ini belum tepat. Jadi jawaban yang tepat para ulama ini ukhtulifa fismihi. diperselisihkan, ya, namanya itu diperselisihkan. Wa sahhu min hadza Abu Hurairah, dan yang paling sahih dari perselisihan tersebut adalah wa sahhu min hadza Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Karena di sana banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang nama Abu Hurairah. Ya. Dan yang paling masyhur itu namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai sekarang namanya masih disebut-sebut. Ya. Bahkan beliau adalah periwayat hadis terbanyak dari kalangan para sahabat. Ya. Para ulama di antara Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyatakan bahwa beliau meriwayatkan sekitar 5.300-an hadis. Ya. Sekitar 5.300-an atau 400-an hadis. Dan sampai sekarang apabila kita baca, tidaklah kita baca salah satu kitab dari kitab-kitab Al-Islam, ya. Dawanin Al-Islam, kitab-kitab rujukan kaum muslimin, tidaklah kita dapatkan melainkan di sana ada namanya Abu Hurairah disebut, ya. Dari Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga dahulu Syekhuna Hasan Al-Ulaiwah mengatakan, beliau pernah menukilkan ucapan dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya. Kata Syekh Mukbil, apabila engkau ditanya tentang suatu hadis, ya, apabila engkau ditanya tentang suatu hadis, siapa perawinya dan dalam kitab apa hadis tersebut diriwayatkan, ya. Jadi misalnya ada suatu hadis, antum ditanya, siapa sahabat yang merawi hadis ini dan pada kitab apa terdapat hadis ini? Maka antum bisa jawab, hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Maka Syekh Mubil mengatakan apa? Jawablah, hadisnya itu adalah hadis Abu Hurairah di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau misalnya antum tidak tahu, ditanya orang, dikasih hadis, ini hadis siapa yang meriwayatkan? Ya. Dan dalam kitab apa? Maka jawablah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Kenapa? Karena kemungkinan untuk benarnya itu besar. Ya. Karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan karena besarnya atau banyaknya hadis yang ditulis di dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini triknya kata Syekh Mukbir rahimahullah. Ya, kalau ada hadis, ya, siapa apa namanya sahabat perawinya, jawabnya siapa? Abu Hurairah. Terdapat dalam kitab apa? Musnad Imam Ahmad. Ya, karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kita ulangi kata Syekh rahimahullahu taala, was'alukum billah. Dan aku bertanya, ya, demi Allah, hal yajri li Abi Hurairah dzikr bainan nas fi asrina am la? Apakah nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tetap disebut-sebut di antara manusia pada masa kita atau tidak? Kemudian beliau menjawab, "Na'am. Yajri katsiran." Ya. Nama beliau masih tetap disebut-sebut. Hah? Sampai di masa kita. Fayakun li Abi Hurairah ajrun, ya. Fayakunu li Abi Hurairah ta ajra man intafa'a bi ahadithih. Maka bagi Abi Hurairah radhiyallahu taala ajru, ya. Fayakunu li Abi Hurairah ta ajru man intafa'a bi ahadith. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu senantiasa mendapatkan pahala, ya, dari semua orang yang mendapatkan faedah dari hadis-hadis beliau. Ya. Ketika beliau meriwayatkan suatu hadis, kemudian sampai hadis tersebut pada seseorang dan orang tersebut mengambil faedah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala tersebut, maka Abi Hurairah mendapatkan pahala karena faedah yang diperoleh oleh orang tersebut. Ini adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu. Sampai kapanpun ketika dia menyampaikan suatu ilmu, dan sampai kapanpun, sampai walaupun dia telah meninggal dunia, tapi manusia tetap bisa mengambil faedah dari apa yang dia sampaikan berupa ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Kata beliau, idzal ilmu yabqa wal mal yafna. Dengan demikian benar bahwa ilmu itu kekal abadi, adapun harta itu akan punah. Fa alaika ya talibal ilm an tastamsika bil ilm. Maka wajib bagimu wahai para penuntut ilmu untuk berpegang teguh dengan ilmu. Ya. Ini ucapan Syekh yang perlu kita garis bawahi. Wasiat dari seorang alim kepada para penuntut ilmu. Ya, kata beliau, wa alaika ya talibal ilm an tastamsika bil ilm. Maka wajib bagi kalian wahai para penuntut ilmu untuk berpegang teguh dengan ilmu. Faqad tsabata fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Telah sabit di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Sedaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lah, atau seorang anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ya. Hadis siapa ini akhi? Hadis Abi Hurairah. Ini nebak atau benar-benar tahu? Hadis siapa ini? Ah, lihat takhrijnya ya. Hadis siapa? Hadir? Ada yang tahu hadis siapa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Syuf, undur. Lihat sekarang ya. Baru saja kita ya ceritakan tentang Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau telah wafat 14 atau 15 abad yang lalu. Tapi masih disebut. Baru saja kita sebut. Sekarang sudah ada hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu kekal abadi. Tidak hanya kita, insyaallah anak cucu kita akan kembali membaca ya. Hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu terus menerus sampai yaumil qiyamah. Ya. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seorang anak Adam atau seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ya. Asyahid adalah perkara yang kedua. Ya. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu tidak akan putus pahalanya. Ya. Misalnya sekarang antum belajar, ya. Setelah antum belajar menguasai suatu cabang ilmu, kemudian antum mengajarkannya kepada orang lain, antum dapat pahala. Ya. Kemudian orang ini mengamalkan ilmu yang antum ajarkan, maka antum dapat pahala. Kemudian orang ini mengajarkan yang setelahnya, maka antum dapat pahala. Ya. Seperti apa? MLM berkaitan, berantai ya. Oleh karena itu jangan pernah mundur. Wahai para penuntut ilmu, jangan pernah mundur dari majelis ilmu. Tetaplah antum istiqamah dalam menuntut ilmu. Karena ini pahala yang sangat besar. Ya. Dan dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Agar bisa benar-benar menguasai ilmunya. Kemudian diamalkan. Kemudian antum ajarkan kepada ikhwah yang lain. Agar apa? Tersebar ilmu tersebut. Dan antum menjadi mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabud dunya ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang sibuk dengan dunia, mereka berpikir tentang cara investasi yang tepat. Bagaimana cara menanamkan modal ke dalam usaha-usaha yang memberikan untung semaksimal mungkin. Ya. Uang ini diinvestasikan ke usaha A, kemudian berkembang. Uang ini diinvestasikan ke perusahaan A, perusahaan yang lain, agar mendapatkan hasil yang banyak, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini pemikiran ashab ad-dunya. Adapun ashabul akhirah, orang-orang yang berpikir panjang, orang-orang yang cerdas, dia berpikir bagaimana agar usahanya dia kelak berbuah dengan buah yang memuaskan di akhirat. Dan salah satunya adalah dengan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Ketika kita ikhlas menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ya pahala yang besar. Dan tidak hanya itu, bahkan di mata manusia, seorang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba kita lihat para ulama dari zaman dahulu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik. Nama mereka tetap disebut-sebut di kalangan manusia dengan penghormatan. Ya. Dengan diangkat derajatnya. Tidak akan merugi orang yang terjun menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Suatu motivasi dari Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala kepada kita. Ya, ingatlah selalu bahwa perjuangan menuntut ilmu ini akan berakhir dengan akhir yang memuaskan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, annahu la yad'abu sahibuhu fil hirasah. Sesungguhnya ilmu itu tidaklah membuat capek para pemilik ilmu dalam menjaganya. Li'annahu idza razaqakallah ilman famahalluhu fil qalb la yahtaju ila sanadiq au mafatih au ghairiha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmu itu tidak butuh, ya, tidak akan meletihkan dirimu untuk menjaganya. Karena ilmu itu apabila engkau diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, maka tempat ilmu tersebut adalah di hati. Ya. Al-qalb itu sebenarnya artinya adalah jantung. Ya. Jangan salah sangka, ya. Al-qalb itu artinya jantung. Tapi gak tahu kenapa di Indonesia diartikan dengan hati. Ya. Karena ilmu itu apabila engkau diberikan ilmu, rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu, maka tempat ilmu tersebut adalah di dalam qalbu. Ya. Yang tidak membutuhkan sanadiq, kotak-kotak penyimpanan. atau bahasa zaman sekarang brankas-brankas, ya, tempat menyimpan harta, tidak perlu. Au mafatih, dan dia juga tidak membutuhkan kunci-kunci, ya, ilmu itu tidak perlu digembok. Atau memerlukan apa? Satpam untuk menjaganya. Lah. Au ghairiha, atau yang selain itu. Huwa fil qalb mahrus wa fil nafsi mahrus wa fil waqti nafsuhu wa harisun laka. Ilmu itu terjaga di dalam hati atau di dalam qalb, dan dia juga terjaga di dalam diri kita. Dan di waktu yang lain, ilmu itu adalah yang menjagamu. Ya. Jadi ilmu itu tidak memerlukan penjagaan, ya. Akan tetapi ilmu itulah yang menjagamu. Ya. Sebagaimana wasiat saat seorang murid. Wasiat Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang muridnya, siapa nama muridnya? Kumail bin Ziyad, ya. Beliau mengatakan fa innal ilma yahrusuk. Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu akan menjagamu. Wal mal anta tahrusuh. Adapun harta, kata Ali bin Abi Thalib, engkaulah yang harus menjaganya. Kebalikannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu akan menjaga kita, adapun harta akan membuat kita sibuk untuk menjaganya. Ya. Bagaimana ilmu menjaga kita? Ketika kita mengetahui larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjauhi larangan tersebut. Ya. Ini adalah bentuk penjagaan ilmu kepada diri kita. Ya. Sudah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Syekh rahimahullah taala mengkhabarkan bahwasanya ilmu itu tidaklah membuat capek, ya, para pemiliknya untuk menjaga ilmu tersebut. Berbeda dengan harta yang akan membuat lelah. Orang-orang yang memiliki harta itu akan lelah memikirkan bagaimana cara menjaga hartanya. Kata beliau, li'annahu yahmika minal khatar bi'idznillahi azza wa jal. Karena ilmu itu akan menjagamu dari bahaya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu itu akan menjaga diri kita dari jurang kebinasaan. Bagaimana seorang bisa menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ilmu? Bagaimana orang bisa menjauhi perkara-perkara yang akan menyerambabkan dirinya ke dalam api neraka tanpa dia memiliki ilmu? Semuanya membutuhkan ilmu, dan ilmulah yang akan menjaganya dari bahaya-bahaya seperti itu. Ya. Qala walakinnal mal anta tahrisuhu taj'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaq. Adapun harta, engkaulah yang menjaganya. Ya. Adapun harta, engkaulah yang akan menjaganya. Engkau letakkan harta tersebut di dalam brankas-brankas. Ya. Di belakang kunci, ya, diberi kunci-kunci yang yang menjaga brankas tersebut agar jangan sampai dibuka orang. Ya. Wa ma'a dzalika takunu ghairu mutma'innun 'alaihi, ghairu mutma'innin 'alaihi. Dan bersamaan dengan itu, sudah diletakkan di dalam brankas, dikunci dengan pengamanan yang begitu kuat, pemilik harta itu tetap tidak tenang. Ya. Karena takut hartanya tersebut dicuri atau diambil oleh orang. Inilah perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki harta. Kalau orang yang memiliki ilmu, maka ilmu tersebut yang akan menjaga dirinya. Adapun orang yang memiliki harta, maka dialah yang menjaga harta tersebut. Kita lanjutkan sedikit poin yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Annal insana yatawassalu bihi ila ay yakuna minasyuhada 'alal haqq." Bahwasanya seseorang ya itu dengan ilmu dia akan meraih suatu kedudukan di mana dia menjadi saksi syuhada 'alal haqq. Menjadi saksi atas kebenaran. Ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali dia. Wal malaikah, dan demikian juga yang ikut bersaksi di sana adalah para malaikah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan syahadat mereka dengan keadilan. Ya. Qala rahimahullahu taala fa alqala ulul mal. Apakah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang ikut bersaksi itu adalah orang-orang yang memiliki harta? La. Kata beliau tidak. Ya. Perhatikan ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang bersaksi siapa saja? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah para malaikat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Bal qala wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan syahadat mereka dengan keadilan, menegakkan persaksian mereka dengan keadilan. Fayakfika fakhran ya talibal ilm. Ya. Ini juga suatu ucapan yang perlu kita garis bawahi. Maka cukup bagimu ya suatu kebanggaan wahai para penuntut ilmu, antakuna mimman syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya. Cukup sebagai kebanggaan bagimu wahai penuntut ilmu bahwa engkau termasuk ya orang yang bersaksi bagi Allah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Ma'al malaikah alladhi yashhaduna bi wahdaniyatillahi azza wa jal. Yang dimana engkau bersaksi bersama para malaikah ya tentang keesaan Allah azza wa jal. Perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu keutamaan dari penuntut ilmu ya, dia adalah orang-orang pilihan ya, termasuk orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Ya. Mungkin ini dulu yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Fa insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan baca keutamaan-keutamaan ilmu yang lain. Wallahu taala alam bisawab.